Apakah ada hadis yang lafaz ini? Cintailah bahasa Arab karena tiga perkara. Karena aku orang Arab dan Al-Quran bahasa Arab dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Hadis ini tidak sahih. Ya, bahkan sebagian para ulama, Ibnu Jauzi rahimahullah menghukumi hadis ini palsu. Hadis ini disebutkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadits Ad-Dha'ifah. Ya, ahibbul Arab li thalatha. Cintailah bangsa Arab karena tiga. Karena saya orang Arab. Kemudian bahasa saya bahasa Arab dan bahasa ahli surga bahasa Arab. Tidak sahih. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala bahwa tidak ada riwayat yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa bahasanya ahlul jannah adalah bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan bahwa bahasa ahlun nar penghuni neraka bahasa al-farisiyah, bahasa Persia. Bahasa Persia. Tidak ada riwayat yang sahih dalam hal ini. Nah,